ومحنًا وهات ومنعًا وهات ومنعًا وهات وكره لكم كيلا وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka kepada ibu, memburbai wanita hidup-hidup, bakhil dan suka meminta. Dan Allah membenci orang yang suka kasak-kusuk, banyak bertanya, dan orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Muttafaqun alaih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hadis yang ketiga di dalam babul birri wassilah, bab kebaikan dan silaturahmi. Dan hadis yang ketiga ini kita mengambil hadis dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah, nama lengkap beliau adalah Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi. Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi wafat pada tahun 50 Hijriah. Al-Thaqafi berarti beliau adalah orang Thaqif, dan Thaqif yaitu berasal dari Taif. Al-Thaqafi pakai Tha. Al-Thaqafi. Al-Thaqafi namanya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi. Sebentar, ini bukan Al-Mughirah bin Syu'bah, akan tetapi Al-Mughirah bin siapa? Bin Sa'in. Baik, kita rubah namanya adalah Al-Mughirah bin Sa'id Al-Bajali. Al-Mughirah bin Sa'id Al-Bajali. Baik. Dari Mughirah bin Syu'bah, ini salah. Terjemahannya salah. Itu apa di situ? Al-Mughirah bin Syu'bah. Naam, idzan sahih. Kalau begitu benar Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, ini tulisannya salah. Siapa? Yang berbahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Al-Mughirah bin ya Rafif. Al-Mughirah bin Syu'bah. Bahasa Arabnya juga Syu'bah. Sa'id. Yang benar Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang benar adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Terjemahannya yang benar, bahasa Arabnya yang salah. Bahasa Arabnya diperbaiki. Al-Mughirah bin Syu'bah, bahasa Arabnya diperbaiki. Yang punya kitab diperbaiki bahasa Arabnya. Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi, ya, wafat pada tahun 50 Hijriah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka kepada ibu. Durhaka artinya adalah, catat, jangan ada yang ngobrol. La tatahaddas, jangan ada yang ngobrol. Durhaka artinya adalah menyakiti dan tidak taat. Durhaka artinya adalah menyakiti dan tidak taat. Maka di sini sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka kepada ibu, berarti menyakiti ibu atau tidak taat kepada ibu. Itu namanya apa? Durhaka. Saya sering lihat para santri melihat temannya. Enggak usah lihat temannya, dengarkan saya. Ya, tidak usah nanya temannya. Kalau ada yang nanya temannya, ngelihat ke temannya, saya berdirikan. Fokus kepada bukunya, enggak usah nanya temannya. Nah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka. Arti durhaka adalah asahu wa adahu, yaitu menyakiti atau tidak taat kepada ibu. Menyakiti atau tidak taat kepada ibu. Mengubur bayi wanita hidup-hidup. Ada bayi wanita, dia kubur hidup-hidup. Ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam ayat yang seluruh santri semua hafal. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Yang artinya, dan ingatlah ketika bayi perempuan ditanya di hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apa mereka dibunuh. Sebutkan oleh Allah dalam surah At-Takwir ayat 8 sampai 9. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kebiasaan kaum Arab jahiliyah ini mengubur bayi perempuan, yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surah An-Nahl ayat 59. Dari ayat 58. Wa idza husyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih aw yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Ya, artinya, dan apabila seseorang dari mereka diberikan kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitam merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan diri dari banyak orang karena malu, menganggap dirinya adalah celaka karena mendapatkan anak perempuan, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara anak perempuan tersebut, tetapi sambil menanggung kehinaan menurut dia, ataukah menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup anak perempuan tersebut? Ini menunjukkan bahwa kebiasaan kaum jahiliyah, mereka mengubur anak perempuan, bayi perempuan hidup-hidup. Sebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Kemudian, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka kepada ibu. mengubur bayi wanita hidup-hidup, bakhil dan suka minta-minta. Ini dua sifat. Bakhil artinya menahan diri, tidak mau memberi, tapi sukanya minta-minta. Dua sifat. Bakhil, menahan diri, tidak mau memberi, tetapi sukanya minta-minta. Itu dalam bahasa Arabnya man'an wahatin. Man'an, man'an itu artinya menahan diri, tidak mau ngasih. Wahat, hat artinya hat. Ya, kalau kita minta sama orang, hat, hat bahasa Arabnya. Hat. Kasih saya, hat. Man'an artinya menahan diri, tidak mau ngasih, tapi suka minta-minta. Ini dibenci oleh Allah. Bakhil, kikir, pelit, tapi suka minta-minta. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga membenci orang yang suka kasak kusuk. Apa maksudnya kasak kusuk? Coba saya buka kamus besar bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Kasak kusuk, mempengaruhi orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan tertentu, yaitu dengan cara berbisik. Maksudnya kasak kusuk di sini bahasa Arabnya, lihat di situ, wa kariha lakum qila wa qala. Lihat bukunya. Wa kariha lakum qila wa qala. Qila wa qala. Qila wa qala itu adalah artinya kasak kusuk, desas desus. Kayaknya begini. Tadi kayaknya begini. Tadi ustaz bilangnya begini. Kayaknya gini. Itu namanya apa? Qila wa qala bahasa Arabnya. Itu dibenci oleh Allah. Ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa katsratus su'al, banyak bertanya. Yang dimaksud dengan banyak bertanya di sini adalah, catat, yang dimaksud dengan banyak bertanya, banyak bertanya maksudnya adalah satu, bertanya yang tidak bermanfaat. Bertanya yang tidak bermanfaat. Dua, bertanya yang terlalu berlebihan. Bertanya yang terlalu berlebihan. Tiga, bertanya yang bukan tugasnya. Bukan tugasnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Bertanya yang tidak bermanfaat. Yang kedua, bertanya yang apa? Yang apa? Terlalu berlebihan. Yang ketiga, bertanya yang bukan tugasnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dilarang. Kemudian, dan orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta adalah yang dimaksud dengan suka menghambur-hamburkan harta adalah meletakkannya bukan pada hal yang disyariatkan. Yang dimaksud dengan suka menghambur-hamburkan harta adalah meletakkannya bukan pada hal yang disyariatkan. Itu satu. Seperti misalkan meletakkan harta pada hal maksiat. Seperti misalkan meletakkan harta pada hal maksiat, minum-minuman keras, berjudi, berzina, meletakkan harta pada hal-hal maksiat. Ini adalah termasuk dari meletakkan harta pada hal yang tidak disyariatkan. Maksud yang kedua, yang dimaksud dengan suka menghambur-hamburkan harta, maksudnya yang kedua adalah lalai dalam meletakkan harta. Lalai dalam meletakkan harta. Lalai dalam meletakkan harta. Apa maksudnya lalai dalam meletakkan harta? Maksudnya punya sepeda motor misalkan, dia letakkan tanpa kunci, ya. Atau punya uang, dia letakkan tanpa di tempat yang mudah orang mencurinya. Nah, ini termasuk daripada menghambur-hamburkan harta, meletakkan harta tanpa dikunci, tanpa dijaga, sehingga diambil oleh orang. Maksud yang ketiga adalah yang dimaksud dengan menghambur-hamburkan harta, yang ketiga adalah meletakkannya sampai rusak harta tersebut. Seperti misalkan beli kue, kuenya terlalu banyak dibeli, akhirnya kuenya sampai basi. Beli susu, susunya terlalu banyak, akhirnya susunya sampai basi. Ya, ini makna yang ketiga. Suka menghambur-hamburkan harta, meletakkannya sampai rusak. Meletakkannya sampai rusak. Makna yang keempat dari suka menghambur-hamburkan harta adalah yaitu membuangnya padahal masih bisa diambil manfaatnya. Membuangnya padahal masih bisa diambil manfaatnya. Contoh misalkan makan, para santri makan, kemudian karena terlalu semangat ngambil, akhirnya nasinya terlalu banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Dibuang. Nah, ini yang dimaksud dengan menghambur-hamburkan harta. Ada yang seperti itu? Hah? Tidak ada kan? Kenapa? Karena nasinya diambilkan, betul tidak? Ya, nasinya diambilkan. Maka itu empat makna suka menghambur-hamburkan harta. Jadi yang pertama tadi apa? Meletakkannya pada hal yang tidak disyariatkan, seperti membeli hal yang haram, membeli alat musik, digunakan untuk berjudi, digunakan untuk minum-minuman keras, berzina, dan semisal. Yang kedua yaitu meninggalkannya tanpa penjagaan, meninggalkan harta tersebut tanpa dijaga. Ini termasuk menghambur-hamburkan harta. Punya sepeda, saya dulu punya sepeda ya, waktu SD saya punya sepeda balap. Ya, dulu saya suka pakai sepeda balap. Habis itu saya mancing di depan gelanggang. Tahu gelanggang ya? Bukan depan gelanggang, PDAM. Yang depan apa? Yang sekarang PDAM, kantor PDAM. Asik-asik mancing, masih kelas 6 SD ini. Ada maling. Maling pura-pura, kan saya asik mancing. Dia bilang, saya minjem ya sepedanya. Saya bilang, iya silahkan, nanti kembalikan lagi ya di situ. Habis itu, baru sepekan, dua pekan saya pakai. Habis itu gak kembali-balik lagi. Ya, ini namanya menghambur-hamburkan harta. Kenapa? Karena meletakkannya tanpa dijaga, dikunci, ya. Ini namanya menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga yaitu membiarkannya sampai rusak. Makanan kah? Biasanya sih makanan ini terlalu banyak beli makanan, akhirnya dibiarin sampai rusak, sampai basi. Kemudian yang keempat yaitu membuang makanan atau membuang harta padahal masih bermanfaat. Nah, hadis riwayat muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pelajaran dari hadis ini satu, hadis ini mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, durhaka kepada ibu. Durhaka kepada antum tulis begini. Yang pertama, durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Yang pertama, durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Jadi hadis ini mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Apa arti durhaka tadi? Menyakiti dan tidak taat. Nah, itu namanya durhaka kepada orang tua. Menyakiti baik dengan ucapan, dengan kelakuan. Ya, di zaman sekarang banyak orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Seperti misalkan tidak dibelikan HP, orang tuanya ditendang. Tidak diberikan motor, orang tuanya dibanting. Iya, banyak begitu sekarang. Ya, tidak dibelikan pulsa HP, orang tuanya disakiti. Ini namanya apa? Namanya adalah durhaka. Nah, kepada orang tua terutama ibu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbakti kepada ibu 3 kali. Sedangkan bapak 1 kali. Berbakti kepada ibu 3 kali. Sedangkan bapak 1 kali. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna rajulan qal, ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku temani, kawani dengan baik? Siapa orang paling berhak di atas muka bumi ini? Saya ini manusia, laki-laki. Siapa yang paling berhak aku kawani, aku temani dengan baik? Rasulullah SAW menjawab, ummak, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, thumma man, siapa lagi wahai Rasulullah? Ummak, ibumu. Orang itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Ummak, ibumu. Berarti berapa kali? 3 kali. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Abaka, bapak. Ini menunjukkan kalau di hadapan kita ada bapak, ada ibu, maka yang kita lebih dahulukan siapa? Ibu. Kenapa ibu lebih didahulukan? Karena ya, antum catat, jangan lupa. Kenapa ibu lebih didahulukan? Karena ibu lebih berat perjuangannya mengurus anak. Kenapa ibu lebih didahulukan? Karena ibu lebih berat perjuangannya mengurus anak. dari mulai mengandung, melahirkan, kemudian menyusui. Dari mulai mengandung, melahirkan, kemudian menyusui. Mengandung itu berat, ya. Kadang-kadang kalau sudah perutnya besar, tidurnya susah begini. Harus miring. Karena kalau tidurnya begini, nanti bayinya akan menekan. Kalau menekan, nafasnya berat. Bisa-bisa mati ibunya. Maka tidurnya harus miring. Maka jangan pernah, saya pesan kepada para santri, jangan pernah kamu membuat air mata ibumu tertetes sedih karenamu. Jangan pernah membuat air mata ibumu tertetes sedih karenamu. Jangan pernah membuat air mata ibumu tertetes sedih karenamu. Meskipun kita benar, jangan pernah ngangkat suara di hadapan ibu. Meskipun kita benar, jangan pernah menyakiti orang tua, terutama ibu. Karena perjuangannya berat, mengandung. Mengandung berapa bulan? 9 bulan. Dari mulai kecil sampai besar. Itu tidak mudah. Kenapa? Karena Allah berfirman, Qurhan wa wada'athu qurhan. Mengandungnya dalam keadaan letih, capek, dan melahirkannya lebih capek. Di dalam ayat yang lain, wahnan ala wahn. Mengandungnya dalam keadaan lemah, kemudian semakin lemah. Semakin besar perutnya, maka semakin lemah keadaan. Jalan semakin capek karena ada manusia di dalamnya. Setelah itu melahirkan. Melahirkan tidak mudah. Saya pernah mendampingi istri saya melahirkan. Mengerikan, sakit. Kita yang tidak merasakan saja laki-laki, tapi ketika melihat sangat sakit. Kemudian setelah itu, setelah melahirkan bukan selesai urusan. Menyusui. Menyusui 2 tahun. Dan kadang-kadang ada yang lebih. Sudah kelas berapa, panjang sudah badannya, masih nyusu. Gak mau disapih. Ya. Ini. Maka jangan pernah membuat air mata ibumu tertetes sedih karenamu. Itu adalah kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan dunia akhirat. Ya. Pokoknya jangan pernah melawan terhadap ibu. Kenapa? Karena perjuangannya berat. Kita mau bayar jasa ibu tidak bisa. Contoh ada orang berhaji, dia pikul ibunya di sini, di pundaknya. Berhaji, haji kan tawaf, sa'i, ke Arafah, Muzdalifah, ke Mina, dia pikul ibunya di sini. Kemudian orang itu bertanya kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar, hal jazaituha? Apakah aku bisa membalas jasa ibuku yang mana aku sudah bawa dia haji dengan kupangku di sini? Sudah bisa enggak aku membalas jasa ibuku dengan seperti itu? Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la walau bitalqah wahidah. Tidak. Kamu belum bisa membalas jasa ibumu meskipun hanya dengan satu hentakan nafas saat melahirkan. Ini kan kalau seorang perempuan, karena saya pernah menemani istri saya 2 kali. Seorang perempuan kalau mau melahirkan, dia harus narik nafas. Kemudian dia, kalau bahasa Banjarnya mahajan. Iya. Dia harus ngeden, keluarkan, tarik nafas lagi. Nah, satu kali ngeden itu tidak bisa kita balas, walau dengan kita memberi apa saja kepada ibu, karena itu taruhannya nyawa. Maka saya pesan, jangan pernah membuat air mata ibu tertetes sedih karena itu kunci kesuksesan dunia akhirat, kunci kesuksesan. Nah, kemudian yang kedua, adzan dulu silahkan. Nah, man yang muadzin? Siapa yang adzan? Tafadhal. Kita lanjutkan sebelum yang kedua. Tadi kita katakan yang diharamkan oleh Allah yang pertama adalah durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Kenapa terutama ibu? Karena ibu lebih berat perjuangannya. Apa perjuangan ibu? Mengandung selama berapa bulan? 9 bulan. Kemudian melahirkan dengan susah payah, kemudian menyusui selama berapa tahun? 2 tahun. Lalu setelah itu menyamping. Baik. Kemudian perlu dicatat juga adalah durhaka kepada orang tua dosa besar. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka Rasulullah SAW menjawab, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah. Dan yang kedua, wa'uquqal walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka catat tadi bahwa durhaka kepada dua orang tua adalah dosa besar setelah kesyirikan. Catat gitu. Setelah kesyirikan. Apa dosa paling terbesar? Kesyirikan. Dan ketika diletakkan dosa durhaka kepada orang tua setelah kesyirikan, maka ini berarti menunjukkan dosa durhaka adalah besar karena diletakkan setelah kesyirikan. Ya, karena diletakkan setelah kesyirikan. Nah, itu hal yang pertama yang diharamkan oleh Allah dalam hadis ini. Hal yang kedua, yaitu mengubur bayi perempuan. Hal yang kedua yang diharamkan oleh Allah dalam hadis ini adalah mengubur bayi perempuan. Taib. Pertama, mengubur bayi perempuan kebiasaan kaum jahiliyah. Pertama, mengubur bayi perempuan kebiasaan kaum jahiliyah. Yang kedua, sebab kenapa kaum jahiliyah mengubur bayi perempuan? Karena ditakutkan mendatangkan kemiskinan. Saya ulangi. Pertama, mengubur bayi perempuan adalah kebiasaan siapa? Kaum jahiliyah. Itu poin pertama. Mengubur bayi perempuan adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Yang kedua adalah sebab kaum jahiliyah mengubur bayi perempuan. Apa sebabnya? Karena takut miskin. Jadi menurut mereka, kalau ada bayi perempuan itu mendatangkan apa? Kemiskinan. Ya. Maka ini adalah sebuah pemahaman yang keliru. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, "Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya, kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Makanya sering ada orang mengatakan anak itu bawa rezeki sendiri. Ya, Fidra bawa rezeki sendiri. Siapa? Rosihan bawa rezeki sendiri, Zaidan bawa rezeki sendiri. Rezeki orang tua, rezeki orang tua sendiri. Jadi setiap anak bawa apa? Rezeki sendiri. Nanti kalau sudah punya anak jangan sampai cuma dua sajalah. Nanti susah menafkahinya. Maka tidak. Karena apa? Seorang anak bawa rezeki sendiri. Dalilnya itu surat Al-Isra ayat 31. Seorang anak bawa rezeki sendiri. Karena Allah berfirman surat Al-Isra ayat 31. Nah, itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah yang kedua, yaitu apa tadi? Mengubur siapa? Bayi perempuan. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Kenapa mereka mengubur bayi perempuan? Karena takut disangka mendatangkan kemiskinan. Ya, kemiskinan. Maka kemudian yang selanjutnya yang sudah kita bahas tadi, bahwa jangan takut, karena setiap anak membawa rezeki sendiri. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 31. Nah, hal yang ketiga yang dilarang oleh Allah dalam bahasa hadisnya adalah man'an wahad. Man'an wahad. Man'an artinya bakhil. Had artinya suka minta-minta. Ini hal yang ketiga yang diharamkan oleh Allah. Sifat bakhil dan suka minta-minta. Jadi enggak suka ngasih, tapi sukanya nadah tangan, minta-minta. Ini dilarang, ya diharamkan dalam agama Islam, suka minta-minta. Ada enggak di sini yang suka minta-minta? Ya, jangan dibiasakan. Saya beri contoh ya. Dong beliin ini. Kamu kan banyak duitnya. Tapi kan susah juga belinya nih. Karena setiap hari cuma berapa? 10 ribu. Sekali satu gesek selesai. Jadi kalau mau makan nanti di rumah, mau makan banyak di rumah. Kalau mau makan enak jangan di pesantren. Mau makan enak di mana? Di rumah. Di pesantren belajar sederhana. Jadi nanti para santri itu bisa, kalau seandainya hidup di hotel bintang 5 bisa. Hidup di rumah gubuk juga bisa. Begitu, itu maksudnya. Ya. Nah, ini tidak boleh ini. Man'an wahad. Man'an artinya bakhil, enggak boleh. Had tapi suka minta-minta. Enggak boleh. Lebih baik seseorang hati-hati, tidak usah minta-minta. Kenapa? Karena minta-minta itu rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Al-yadul 'ulya khairun minal yadis sufla." Tangan yang memberi lebih baik dibandingkan tangan yang meminta. Saya beri contoh di kamar. Ada yang di boxnya susu banyak saya lihat. Di sampingnya mungkin enggak ada. Sudah sabar aja. Ya, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sudah sabar aja. Tidak usah minta minta. Tetapi semestinya teman yang banyak harus memberi. Ya. Contoh, catat. Contoh. Bakhil tapi suka minta-minta. Contoh bakhil tapi suka minta-minta. Tidak mau satu, tidak mau bayar zakat. Contoh bakhil tapi suka minta-minta, tidak mau bayar zakat. Zakat hukumnya apa? Wajib. Dia enggak mau bayar zakat. Ya. Nah, ini namanya contoh suka bakhil tapi tidak suka minta-minta, tidak mau bayar zakat. Kemudian catat. Boleh minta-minta untuk keperluan pribadi. Boleh minta-minta untuk keperluan pribadi dalam tiga perkara. Boleh minta-minta untuk keperluan pribadi dalam tiga perkara. Satu, meminta minta untuk mendamaikan dua kelompok yang berkelahi. meminta-minta untuk mendamaikan dua kelompok yang berkelahi. Nah, ini boleh minta-minta. Saya beri contoh. Jimmy sama Zaidan bertengkar. Kelahi. Sering enggak kelahi? Enggak. Hah? Jimmy sama Zaidan tengkar. Lalu Mahathir ingin mendamaikan. Harus disogok Jimmy berapa, Mahathir juga berapa, Zaidan juga berapa, sehingga damai. Nah, itu boleh. Ini biasanya penting kalau dalam masalah suku. Kampung A berkelahi dengan kampung B. Bagaimana biar damai? Harus dikasih. A dikasih, B dikasih. Sedangkan yang mendamaikan gak punya uang, maka dia boleh minta-minta. Paham tuh? Jadi boleh minta-minta untuk keperluan pribadi dalam hal apa? Mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi. Yang kedua, boleh minta-minta untuk keperluan pribadi saat harta habis tiba-tiba. Saat harta habis tiba-tiba. Saat harta habis tiba-tiba. Apa contoh saat harta habis tiba-tiba? Kebakaran. Apalagi? Hah? Apa Mukhlas? Kena banjir. Betul. Apalagi? Gempa. Tsunami. Hah? Longsor. Dicuri. Betul. Itu termasuk. Boleh minta-minta untuk keperluan pribadi saat harta habis tiba-tiba. Ya, dibakar, terbakar, dicuri atau semisal. Nah, yang ketiga. Boleh minta-minta untuk keperluan pribadi saat terbukti miskin. Terbukti miskin. Diakui oleh pemuka masyarakat. Diakui oleh pemuka masyarakat. Terbukti miskin, diakui oleh pemuka masyarakat. Seperti pesantren ini misalkan. Ada dari, mungkin ya, mungkin ini belum juga dicek. Ada dari santri baru nanti tahun depan yang susah bayar. Karena mungkin pekerjaan orang tuanya sangat susah, miskin, atau orang anak yatim. Maka kemudian dia dapat surat dari kelurahan bahwa ini adalah orang miskin, anak yatim. Maka pada saat itu boleh dia minta-minta. Kenapa? Karena dia terbukti miskin. Dibuktikan oleh siapa? Oleh pemuka masyarakat. Biasanya ada kartu atau ada surat pernyataan bahwa si Fulan bin Fulan adalah orang miskin, anak yatim karena bapaknya meninggal, seperti itu. Ya, ini boleh minta-minta. Tapi asal hukumnya minta-minta tidak boleh. Maka selain itu enggak boleh. Ya, jadi yang boleh minta-minta ada tiga. Yang satu apa? Minta-minta saat untuk mendamaikan. Yang kedua, harta habis tiba-tiba. Yang ketiga, saat benar-benar terbukti miskin, dibuktikan oleh pengakuan pemuka masyarakat. Nah, makanya di kamar-kamar jangan suka minta-minta. Sama juga yang jadi bos-bos, ya nggak boleh sedikit-sedikit bos. Ambilkan air dong. Wah, itu namanya minta-minta. Ya, dulu para sahabat gini, perhatikan, naik onta itu sulit. Naik onta apa? Sulit. Kemudian kalau pas sampai ke atas, lalu barang jatuh, mereka tidak mau minta diambilkan. Ambilkan dong. Enggak. Mereka turun lagi. Baru ngambil barangnya, baru naik lagi. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit minta-minta. Minta-minta ini bukan hanya minta harta saja, tapi minta jasa juga. Ambilin dong. Namanya kalau bahasa anak muda sekarang bosi. Bosi, bosi itu artinya seperti bos. Ya, dikit-dikit minta diambil dikit. Dia cuma duduk-duduk. Ambilkan saya susu. Berikan saya ini. Itu namanya bosi. Maka jangan. Orang mukmin harus semangat. Dia enggak boleh minta-minta. Ya. Man'an wahad. Ini hal yang diharamkan yang ketiga, bakhil, kemudian suka minta-minta. Baik. Bakhil pengertiannya adalah, catat. Bakhil pengertiannya adalah tidak mau memberi, tidak mau memberi padahal memiliki yang cukup. Tidak mau memberi padahal memiliki yang cukup. Ada yang lebih parah dari bakhil. Apa? Dalam bahasa Arabnya asyuh. Asyuh. Alif lam shin ha. Asyuh. Tulis. Asyuh adalah, asyuh adalah bakhil terhadap orang yang di bawah kewajiban, yang di bawah tanggungan. Bakhil terhadap orang yang di bawah tanggungan. Asyuh adalah bakhil terhadap orang yang di bawah tanggungan. Contoh, Ridha. Ridha nanti menikah, dapat anak. Tapi Ridho sebagai bapak bakhil terhadap anaknya. Ini contoh-contoh. Kok astagfirullah. Ya. Paham ya? Bakhil asyuh adalah bakhil terhadap orang yang di bawah tanggungannya. Contoh misalkan, kita nanti besar. Para santri-santriku kesekian besar. Orang tua kita tua. Kalau sudah tua pensiun, tidak ada punya pekerjaan, ya, enggak punya pekerjaan, kadang-kadang tinggal di rumah anaknya. Maka anaknya wajib menafkahi orang tuanya, wajib anaknya. Ya. Wajib, jangan ditelantarkan. Enggak boleh ibu bapak dimasukkan panti jompo. Enggak, harus sama kita tinggalnya. Kita nafkahi. Nah, bakhil terhadap bapak atau ibu yang sudah tua yang tinggal bersama kita, ini namanya apa? Asyuh. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nah. Dan asyuh ini, bakhil ini adalah tidak akan pernah kumpul di dalam hati seorang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "La yajtami'ul iman wasyuhu abadan fi qalbil 'abdil mu'min." Tidak akan pernah terkumpul keimanan dan sifat bakhil selamanya di dalam hati seorang beriman. Orang mukmin itu tidak bakhil. Mau sedikit aja kada boleh. Nah, misalkan begitu. Orang mukmin itu tidak bakhil. Kasih, kasih. Dan semakin kita ngasih, maka semakin itu pula kita akan dapatkan berkahnya. Paham tuh? Alhamdulillah selesai. Kita sampai di sini dulu. Masih ada yang belum ya? Dari apa? Dari arti hadis yang selanjutnya belum kita bahas. Naam, siapa yang ingin bertanya? Man yurid an yas'al, tafadhal. Ya, Jimmy. Nah, kalau kita ikhlaskan beda hal, tapi tetap kitanya tercela. Misalkan, oh motor saya hilang, sudahlah, saya relakan saja. Maka tetap kita, kalau kita meletakkan misalkan motor, naik motor, kita letakkan di samping jalan, masih dalam keadaan nyala. Ya, ini kan otaknya di mana gitu. Meskipun Jimmy merelakan, akan tetapi itu namanya buang-buang harta. Tetap tercela. Nah, siapa lagi? Nah, Fabian. Kan tata as-siddiq. Bagaimana hukumnya orang miskin malas bekerja dan dia minta-minta? Maka jawabannya dilihat. Kalau orangnya itu masih muda, maka haram hukumnya dia minta-minta. Kenapa? Karena kalau masih muda masih bisa bekerja. Tapi kalau orangnya memang tua, renta, dia tidak sanggup untuk bekerja, dia sakit-sakitan, akhirnya dia minta-minta, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi yang boleh minta-minta salah satunya apa? Orang miskin yang terbukti kemiskinannya, yang dibuktikan oleh siapa? Pemuka masyarakat. Paham ya, Pak Bian? Nah, jadi tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kalau seandainya masih muda, makanya kadang saya ada di samping jalan, di pasar, ada orang minta-minta. Masih muda, saya katakan, mas, kerja, jangan minta-minta. Nasihati. Agar kerja, tidak boleh dia minta-minta. Kalau kita kasih, malah membuat orang pengangguran. Banyak. Pengangguran banyak. Seperti misalkan, dan secara peraturan daerah pun gak boleh. Orang-orang yang minta-minta di lampu merah, boleh gak kita kasih? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena itu nanti membuat lampu merah banyak orang yang minta-minta. Padahal mereka masih muda, masih bisa bekerja. Anak-anak kecil, pernah lihat gak? Ya? Nah itu gak boleh dikasih. Kenapa? Karena nanti akan banyak orang di situ. Dia gak mau kerja, gak mau sekolah, gak mau, akhirnya minta-minta aja. Nah itu dia. Jadi di situ tidak boleh kita bawa perasaan, tapi bawa mana maslahat yang lebih besar. Nah, ada lagi? Nah. Oh, kalau mau kerja, dia miskin mau kerja, tapi tubuhnya cacat. Bagaimana hukumnya? Boleh enggak dia minta-minta gitu kan? Remehkan pekerjaan orang. Kadang-kadang cuma lap-lap begini saja. Mesti minta-minta. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena nanti banyak pengangguran. Kalau di Arab Saudi dulu, saya tinggal di sana hampir 15 tahun. Biasanya ada orang habis sholat begini, sholat zuhur kah, asar kah gitu. Nanti ada orang bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana miskin, ana fi sabilillah. Oh gitu. Dia minta-minta. Langsung oleh pengurus masjidnya, ukhruj barra. Keluar. Enggak boleh minta-minta. Kenapa? Karena itu menandakan bahwa negara. Tapi kalau seandainya pengamen di lampu merah, dia melakukan dua kesalahan. Pertama, main musik. Yang kedua, masih muda. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Nah. Ada lagi? Ulum. Minta-minta buat masjid atau boleh atau tidak? Makanya yang tadi kita tulis apa, Ulum? Boleh minta-minta untuk pribadi. Fisabilillah, seperti masjid, seperti bangun sekolah, ini kita asrama. Ya kan? Asrama tidak lagi diambil dari para santri. Asrama yayasan yang bikin. Nah, kita minta-minta dari donasi-donasi. Alhamdulillah. Insyaallah bulan Juni depan kelas kita di sini. Jadi asramanya tetap sini. kemudian kelasnya di sana. Jadi sekolahnya pakai sepatu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Alhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya beri waktu 2 menit untuk merapikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.